إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa ahlul dunya rasyaquha a'lam bima yuqasunahu minal adab wa anwa'il alam fi talabiha. Berkata beliau rahimahullah, dan para ahlul dunya, para pencinta dunia dan para pencinta, para pengejar-pengejarnya lebih tahu, lebih mengerti tentang apa yang digambarkan dari azab. Azab, kelelahan yang menyiksa dan berbagai macam rasa sakit dalam mencari dunia. Qanibidina azakumullah, mudah-mudahan masih ingat apa yang kita bahas pada kajian kemarin. Bahwasanya Ibnul Qayyim rahimahullah menggambarkan bahwa dunia ini akan menyiksa para pencari dunia itu. Yani orang-orang yang hanya mengejar dunia dan melupakan akhirat, mereka akan tersiksa dengan dunianya sendiri. Kemudian kata Ibnul Qayyim, bahkan mereka a'lamu bima yuqasunahu minal adab, bahkan mereka lebih mengerti tentang bagaimana menyiksanya dunia itu, bagaimana sengsaranya dalam mencari dunia, bagaimana sakitnya dalam mencari dunia. Walamma kanat hiya akbaru hammi man la yu'minu bil akhirah, dan karena dunia itu menjadi perkara yang paling besar, yang paling dipentingkan oleh orang yang tidak ingat akhirat, yang la yarju liqa'a rabbih, yang tidak pernah berharap untuk berjumpa dengan Allah, kana adabuhu biha bihasbi hirsihi 'alaiha, maka adabnya, siksaannya sesuai dengan kadar semangatnya. Maka semakin semangat dia mencari dunia dan melupakan akhirat, semakin jauh dari Allah dan semakin semangat mencari dunia, maka dia semakin tersiksa. Yani penyiksaannya atau rasa sakitnya sesuai, berbanding lurus dengan kadar semangatnya, wa shiddat ijtihadihi fi talabiha, dan sesuai dengan kerasnya kesungguh-sungguhan dia dalam mencari dunia. Semakin keras, semakin sungguh-sungguh dalam mencari dunia, maka dia semakin tersiksa. Wa idza aradta an ta'rifa 'adaba ahliha biha fata'ammal, dan jika engkau ingin mengetahui bagaimana rasanya bagaimana sakitnya azab yang menimpa para ahli dunia, maka perhatikanlah keadaan para asyik wal ma'syuq. Perhatikanlah keadaan para pencinta dan yang dicintainya. Khawani bin a'azakumullah, asyik yang sering dipahami juga dalam bahasa Indonesia dengan asyik, yang sesungguhnya maknanya adalah kesukaan yang sangat, kecintaan yang sangat, kesenangan yang sangat, itu adalah asyik ma'syuq. Kalau kau ingin tahu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana rasanya, bagaimana tersiksanya seorang dengan dunia, maka perhatikan bagaimana keadaan orang yang sedang dimabuk cinta, ternyata yang dicintainya dalam keadaan tidak mencintai dia, tidak memiliki amanah, tidak memiliki kejujuran, bahkan sama sekali tidak peduli dengan yang mencintainya. Bagaimana tersiksanya? Fadhilina azakumullah. Dikatakan fata'ammal hala 'ashiqin fa inna hubba ma'shuqihi wa kullama rama qurban aw qurban min ma'shuqihi na'a 'anhu. Bagaimana kalau ada seorang yang sudah dimabuk cinta, tetapi setiap dia berupaya untuk mendekati yang dicintainya, tiba-tiba na'a 'anhu, tiba-tiba yang dicintainya itu lari, enggak mau didekati. Wala yafi lahu wa yahjuruhu, dan tidak mau menunaikan janji-janjinya, bahkan memboikotnya, meninggalkannya. Bahkan lebih lagi daripada itu, justru dia berhubungan dengan musuh-musuhnya. Bagaimana kira-kira sakitnya pencinta tadi? Bagaimana sakitnya sang asyik tadi? Qawli bin a'azakumullah. Dia dalam keadaan sudah sangat sukanya, tetapi ketika dia mendekati yang dicintainya lari. Setiap dia berupaya untuk mendekatinya, maka yang dicintainya lari. Bagaimana tersiksanya? Banyak kisah-kisah yang digambarkan oleh mereka, kisah-kisah cengeng yang mereka bikin, yang mereka gambarkan, yang sesungguhnya itu adalah ungkapan betapa tersiksanya mereka, ungkapan betapa tersiksanya para ahli dunia. Sebagian mereka bunuh diri, sebagian mereka stres gila, sebagian yang lain dalam keadaan dia sudah tidak bisa lagi konsentrasi sama sekali, gak bisa bekerja, gak bisa berpikir. Kasihan, tersiksa dia. Wahuwa ma'a ma'syuqihi fi an kadi'aishin, maka dia dengan yang dicintainya di dalam kehidupan yang sangat sengsara. Yaktarul maut dunah, bahkan sebagian mereka lebih memilih mati. Lebih memilih mati artinya mereka bunuh diri. Dan kemudian digambarkan betapa kisah cinta mereka sangat hebatnya, betapa kisah cinta mereka sungguh bisa menjadi legenda katanya. Maka ada di Indonesia kisah-kisah yang seperti itu. Ada kisah Qais wa Layla, ada kisah Romeo and Juliet, ada kisah-kisah yang semuanya menggambarkan betapa tersiksanya para pencinta. Naam, wallah, demi Allah, mereka justru menjadi korban, korban kekasihnya, korban orang yang dicintainya. Ikhwanibidina azakumullah. Padahal gambaran-gambaran itu adalah gambaran-gambaran yang kekasihnya masih melayani, masih menyukai. Bagaimana sekarang gambaran orang yang mencintai dunia? Dia dalam keadaan dimabuk cinta dengan cinta pada dunia, ternyata dunianya tidak menggubris orang yang mencintainya. Bahkan kekasih yang paling berkhianat adalah dunia. Kekasih yang paling gharar, paling menipu, paling berkhianat adalah dunia. Dikejar, dia lari. Diberi janji, dia khianat. Qanibidina azakumullah, itu dunia. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, lihatlah mereka, para pencinta-pencinta tadi. Fa ma'syuquhu qalilul wafa. Ma'syuqnya, yang dicintainya, qalilul wafa, sedikit dalam menepati janji. Yani sangat tidak menepati janji. Kathirul jafa, sangat kaku. Kathirul syuraka, dan sangat banyak yang mengejarnya. Bayangkan kalau seorang wanita saja, pacarnya dua, tiga, apa yang terjadi? Qanifidina azakumullah, betapa banyak orang yang sampai tega membunuh temannya sendiri. Karena katanya serong. Serong kawin aja belum serong. Nikah aja belum, masih pacaran. Sudah dikatakan bahwa kekasih saya bermain dengan fulan. Tiba-tiba dibacok kepalanya, mati di tengah jalan. Apa sebabnya? Kenapa? Ternyata urusannya urusan cinta segitiga. La haula wala quwwata illa billah. Kata Ibnu Qayyim, kalau mau lihat bagaimana tersiksa seseorang yang mencintai, lihatlah. Kalau orang itu mencintai sesuatu, ternyata yang dicintainya tidak setia. Mencintai sesuatu, ternyata yang dicintainya tidak menepati janji. Mencintai seseorang, ternyata orang itu dalam keadaan berkhianat. Kira-kira tersiksa atau tidak tersiksa? Fadibidina azakumullah. Maka mereka yang mencintai dunia, dunia itu yang kata Ibnu Qayyim paling berkhianat. Paling tidak setia. Ada orang lain, dia akan ikut. Itu dunia. Kamu cinta kepadanya, tiba-tiba dibeli orang lain, diambil. Enggak peduli sama kamu. Qala rahimahullah, katsiru syuraka sari'ul istihal. Banyak sekutunya, banyak yang merebutnya, dan gampang berpindah. Sekarang ada pada kamu, besok tiba-tiba milik orang lain. Sekarang kamu merasakannya, memilikinya, kamu mencintai dunia tadi, ternyata besok sudah disita oleh bank, sudah milik orang lain. Karena ketika dia mencari harta tersebut dengan cara yang haram, dengan riba, maka tiba-tiba berpindah harta itu, dirampas oleh bank, disita, dan kemudian dilelang dan diambil oleh orang lain. Bagaimana dunia? Enggak setia. Tidak setia. Azimul khianah, besar pengkhianatannya. Kathirut talawun, banyak berubah. Banyak berubah. Qanifidina azakumullah, para pencinta-pencinta cengeng akan paham. Mungkin kalian para thullabul ilm enggak paham. Ini kemana larinya? Tetapi mereka, orang-orang afusak, ahli maksiat, ngerti. Iya benar. Kemarin saya sakit hatinya. Kenapa? Si fulanah tiba-tiba berkhianat. Tiba-tiba berubah. Rasanya saya ingin bunuh diri. Bunuh diri? Bodoh. Bunuh diri. La haula wala quwata illa billah. Berapa nilainya dirimu, nyawamu dibandingkan dengan urusan yang sepele seperti itu? Kamu sambil merem bisa ambil 4 sekaligus sebagai istri kamu semuanya. Qanifidina azakumullah, kenapa harus bunuh diri? Maka itu bukti kalau memang mereka tersiksa. Qala wala wassalun yadumu lahu. Dikatakan kathirut talawun, yani banyak berubah, la ya'man 'ashiquhu ma'ahu 'ala nafsihi wala 'ala malihi. Apalagi yang mencintainya mencintai dunia. Tidak akan setia dan pasti banyak berubah. La ya'man 'ashiquhu ma'ahu, pencintanya enggak akan tenang. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba berubah, tiba-tiba berganti, tiba-tiba rusak. Dia sedang senang dengan mobil barunya, tiba-tiba rusak, macet, mogok. Tiba-tiba diganggu orang, tiba-tiba dicuri bahan terpentingnya. Ekonomi dan azab kemuliaan dunia. Kok mau dia dibawa lari oleh tadi, oleh orang-orang tadi? Ya karena dunia enggak setia sama kamu. Diambil siapapun mau. Betapa jeleknya gambaran seperti ini kalau pada seorang perempuan. Ya ini mauan dibawa oleh siapapun mau. Itu dunia. Dibawa oleh siapapun mau. Maling sejahat apapun ketika mengambil, dunia ya khair, terima kasih, bawalah saya. Qanifidina azakumullah, enggak punya kesetiaan sama sekali. Maka kamu akan kecewa terus, akan tersiksa terus. Ma annahu la sabra lahu anhu wa la yajid anhu sabilan ila salwatin turihuhu. Dan dia yang mencintainya tidak memiliki kesabaran, yakni untuk berpisah dengannya enggak sabar. Wala yajid anhu sabilan ila salwatin turihuhu, dan dia tidak bisa mengambil sesuatu yang akan bisa menghibur dia sebagai penggantinya, enggak bisa. Sabar, sabar, enggak bisa. Ahli dunia ketika mendapatkan musibah dan dunianya tiba-tiba hilang, apakah dicuri orang atau ditipu oleh orang atau tertimpa musibah-musibah yang menghabiskan hartanya seluruhnya? Kalau seorang mukmin, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan sabar. Tapi para pencinta dunia la sabrolahu, tidak memiliki kesabaran dan tidak bisa dihibur dengan apapun yang bisa menghiburnya. Kamu katakan sabar, marah dia. Kurang ajar, sabar-sabar. Wala wasalun yadumu lahu falaul, dan tidak pula wasal yadumu lahu, dan tidak ada yang terus berhubungan dengan dia yang tidak pernah berakhir, enggak ada. Dunia tidak ada yang terus-menerus bersamanya. Kalau dunianya masih ada bersama dia, dianya yang pergi. Mati, meninggalkan hartanya, dan di dalam kubur tidak ada yang ikut sedikit pun dari hartanya. Tidak emasnya, tidak peraknya, tidak sutranya, tidak apapun yang dia miliki. Falau lam yakun li hadzal 'ashiq 'adabun illa hadzal 'ajil lakafa, lakafa bih. Kalau saja bagi para pencinta dunia itu enggak ada siksaan lain kecuali siksaan itu, lakafa bih, niscaya cukup itu sebagai penyiksaan. Dan sakitnya jangan tanya. Kalau sampai ada yang rela membunuh dirinya, itu menunjukkan betapa tersiksanya mereka. Fa kaifa idza hila bainahu wa baina ladzatihi kulliha? Bagaimana kalau ternyata di samping tersiksa juga terpisah dengan seluruh kelezatannya? Jadi kematian. Setelah itu sara mu'adzaban bi nafsi ma kana maltazzan bihi ala qadri ladzatihi bihi, dan berbalik menjadi penyiksanya. Harta yang tadi di dunia ditinggal, ternyata di akhirat harta tadi muncul dalam bentuk penyiksa dia. Yang dulu dia bernikmat-nikmat, ternyata di akhirat menjadi penyiksanya. Yang dulu dia sukai, ternyata di akhirat menjadi mengerikan. Allati taghalathu an sa'ihi fi talabi zadih, yang di dunia telah melupakan dia, menyibukkan dia dari persiapan zat, mengambil bekal untuk akhirat, terlupakan semuanya dengan dunia. Ternyata di akhirat dunianya malah mengadab dia. Padahal di dunia dia mementingkannya sampai melupakan masalihi ma'adih, melupakan maslahat-maslahat akhiratnya. Wa sana'udu ila tamamil kalam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kita akan kembali berbicara masalah ini nanti. Setelah bab ini, fi bab dzikri ilaji maradil qalb, pada bab lainnya yaitu bab tentang pengobatan penyakit hati dari penyakit cinta dunia. Ini penyakit yang disebut dengan wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, itu adalah penyakit. Dan Ibnu Qayyim akan membahas lagi nanti pada bab khusus, yaitu bab fi ilaji maradil qalb, bagaimana mengobati penyakit hati insyaallah taala. Idzal maqsud bayan anna man ahabba syai'an si wallahi taala lam takun mahabbatuhu lahu lillahi taala wala likaunihi mu'inan lahu ala ta'atihi ala ta'atillah 'udziba bihi fid dunya qabla yaumil qiyamah. Karena pembahasan kita ini hanya menjelaskan maksudnya, yaitu menerangkan barang siapa yang mencintai sesuatu dari selain Allah, mencintai apapun, mencintai makhluk-makhluk dunia, tidak karena Allah, bukan dalam rangka taat kepada Allah, bukan pula karena mu'inan, karena mendukung taat kepada Allah, maka udziba bihi, maka orang itu akan diazab dengannya qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Ini di dunia sudah disiksa, sudah diazab dengan apa yang dicintainya itu. Qanifina azakumullah, ini kesimpulan dari pembahasan kemarin dan hari ini. Bahwa siapa yang mencintai sesuatu tidak karena Allah, bukan dalam rangka taat kepada Allah, bukan sesuatu yang mendukung untuk taat kepada Allah, maka dia akan tersiksa dengannya di dunia sebelum siksaan nanti di akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, antal qatilu bi kulli man ahbabtahu fakhtar li nafsika fil hawa man tastafi. Sesungguhnya engkau adalah korban dari orang yang kau cintai, maka silakan pilih untuk dirimu dalam hawa nafsumu siapa yang kau pilih. Ini silakan kau memilih mencintai siapapun, nanti engkau akan jadi korbannya. Yani mencintai tidak karena Allah maksudnya. Mencintai harta, mencintai dunia, mencintai emas dan perak, mencintai manusia, mencintai perempuan, mencintai siapapun. Kalau engkau mencintai tidak karena Allah, antal qatil bikullin man ahbadtahu, engkau akan menjadi korban orang atau sesuatu yang kau cintai. Silakan pilih siapapun yang kau cintai, mesti engkau akan menjadi korbannya. Fa idza kana yaumal ma'ad walla al hakamul 'adl subhanahu wa ta'ala kullu muhibbin ma kana yuhibbuhu fid dunya. Dan nanti pada hari ma'ad, pada hari kiamat, walla al hakamul 'adl. Al hakamul 'adl adalah Allah subhanahu wa ta'ala, hakim yang paling adil, akan menggabungkan setiap yang mencintai dengan yang dicintainya, akan menyatukan setiap yang mencintai dengan yang dicintainya di dunia ini. Fakana ma'ahu, maka akan terus bersamanya. Imma mun'aman aw mu'adzaban, apakah mendapat nikmat dalam surga ataupun mendapatkan kesengsaraan dalam neraka di azab, tetap bersama. Ini al-hakamul adil. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil, hakim yang maha adil, menentukan demikian. Bahwa siapa yang mencintai, maka dia akan digabungkan bersama yang dicintai. Pencinta dunia akan bersama dunianya nanti. Dunianya akan menyiksanya yaumul qiyamah. Pencinta Rasul, pencinta Allah subhanahu wa ta'ala, nanti akan bertemu Rasulullah dan akan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai orang-orang yang beriman, maka akan bersama mereka di dalam surga. Akan bersama mereka para mukminin salihin. Berarti, apakah mun'aman ataupun mu'adzaban, mesti akan bersama. Qanibidin a'azakumullah, dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan demikian dengan dalil, dengan ayat-ayat dan hadis, bukan ucapan-ucapan dari hawa nafsunya atau bukan ucapan-ucapan dari ijtihad beliau sendiri, tetapi dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mereka-mereka para ahli dunia digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa dia akan bersama hartanya di dalam neraka. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yumathalu li sahibil mal maluhu syuja'an aqra'. Nanti akan dibentuk mereka-mereka para pemilik harta, akan dibentuk hartanya menjadi seperti seekor ular, seekor ular yang ganas. Ya'khudhu bilahzamataihi ya'ni syadqaihi, menyerang dengan rahangnya, dengan taringnya. Yaqul, sambil berkata, ana maluk, ana kanzuk. Ular tadi yang menerkam tadi, yang menggigit, menyiksa dengan ganas tadi berkata, ana maluk, aku hartamu. Ana kanzuk, akulah timbunanmu yang kau timbun. Yani akulah yang kau kumpulkan di dunia. Qanibirin a'azakumullah, hadis sahih. Ini bukan hadis sufi, bukan hadis bikinan-bikinan mereka, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Di dalam sahihnya, dalam kitab zakah, karena kaitannya dengan mereka-mereka ahli dunia yang tidak mau mengeluarkan zakat, yang tidak mau mengeluarkan sadaqah, yang mencintai dunia dan meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya nanti yaumul qiyamah hartanya akan dibentuk oleh Allah, dijadikan seperti seekor ular yang menyiksanya, menerkamnya dengan ganas, dan menyatakan ana maluk, ana kanzuk, akulah hartamu, akulah semua yang kau kumpulkan di dunia. Dan juga hadis bahwa Rasulullah menyatakan yusaffahu lahu, safa'ih min narin yukwa biha jabinuhu wa janbuhu wa dhahruhu. Bahwasanya nanti akan dibikin lempengan-lempengan dari api neraka. Ini harta tadi dibikin lempengan-lempengan yang menganga, yang membara. Yukwa biha jabinuhu, dan orang tadi dia disetrika dengan lempengan panas dari hartanya, harta yang dia kumpulkan di dunia, yang dia tidak peduli dengan zakatnya, enggak peduli dengan sedekahnya, enggak peduli dengan kewajiban-kewajibannya, enggak peduli dari mana dapatnya, dari yang haram, dari riba. Maka dikatakan oleh Rasulullah, yusaffah lahu safa'ih, akan dibikin seperti lembaran-lembaran, akan dibikin seperti lempengan-lempengan dari api neraka, dan kemudian disiksa dia dengannya, disetrika jabinuhu, jidatnya, mukanya, dan sisi kanan kirinya, dan bahruhu, dan juga punggungnya. Juga hadis yang sahih di dalam riwayat Muslim, di dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, yang juga dalam bab zakat, dalam bab az-zakah, karena kaitannya dengan mereka-mereka para muhibbud dunya yang tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika 'ashiqus suwar, demikian pula para pencinta-pencinta surah. Suwar bentuk jamak dari surah, yani bentuk-bentuk manusia. Demikian pula sama nanti di akhirat akan ditemukan bersama yang dicintainya, imamun amad wa imamu azaban, para pencinta-pencinta fusaq bersama fusaq dalam neraka, para pencinta-pencinta binatang-binatang film akan digabungkan bersama mereka finnar, para pencinta tokoh-tokoh kafir, penyanyi-penyanyi Yahudi akan digabungkan bersama mereka finnar. Demikian sebaliknya, para pencinta orang saleh digabungkan bersama orang saleh dalam jannah. Pencinta Rasulullah digabungkan bersama Rasulullah dalam jannah. Pencinta para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in akan digabungkan bersama para sahabat di dalam jannah. Al-mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Itu asyiqus suwar idza ijtama'a huwa wa ma'syuquhu 'ala ghairi ta'atillah. Maka kalau ada seorang mencintai orang lain bukan karena Allah, bukan dalam rangka taat kepada Allah, jama'allahu bainahuma finnar, maka Allah akan menggabungkannya nanti di dalam neraka. Wa'udziba kullun minhuma bisahibihi, dan akan disiksa masing-masingnya dengan lawannya. Yani dua orang yang saling mencintai tadi bukan karena Allah tapi karena dunia, maka yang satu menyiksa yang lain nanti yaumul qiyamah. Mu'adzabun kullu wahidin minhuma sahibahu, masing-masing menyiksa yang lainnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Para akhilla, para khalil yang saling cinta mencintai dengan derajat yang tinggi, yaitu khullah, mereka yang saling cinta mencintai di dunia. Yauma idzin, pada hari itu nanti, pada hari kiamat, ba'dhum li ba'dhin adu, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain menjadi musuhnya, menjadi musuhnya yang menyiksanya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang takwa, yang saling mencintai karena Allah, yang saling mencintai karena agama Allah, yang saling cinta mencintainya bukan karena dunia tetapi karena sunnah, karena ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka justru mendapatkan jannah dan digabungkan bersama yang dicintainya, dan Allah membanggakannya yaumul qiyamah, menggabungkan mereka dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dengan suara yang didengar oleh seluruh penduduk langit ketika itu, ainal mutahabbina fi jalali al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, Kata Allah, "Ainal mutahabbuna fiyya?" Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Mana orang-orang yang saling mencintai karena kedudukanku, karena kemuliaanku, karena keagunganku? Mana orang-orang yang mencintai karena Allah? Aku akan naungi dia, akan beri naungan pada mereka di mana enggak ada naungan siapapun kecuali naungan aku, kata Allah. Dibanggakan oleh Allah orang yang saling mencintai karena Allah SWT. Digabungkan bersama yang dicintainya dalam keadaan mun'aman. Sehingga kaidahnya tadi dikatakan bahwa setiap seorang mencintai orang lain, maka niscaya akan Allah gabungkan yaumul qiyamah. Imma mun'aman wa imma mu'adzaban. Bisa jadi mendapatkan kenikmatan dua-duanya atau mendapatkan siksaan kedua-duanya. Tergantung mencintainya karena apa. Kalau saling mencintainya karena dunia, karena cocok dalam kemaksiatannya, cocok dalam kedoliman, saling dukung-mendukung, saling bantu-membantu dalam kecurangan, dalam penipuan, saling bantu-membantu dalam kejahatan-kejahatan, maka orang-orang ini saling mencintai dalam kedoliman, saling mencintai dalam kesesatan, dalam kekufuran, maka merekalah yang digabungkan oleh Allah, saling mencintainya tadi, menjadi bermusuh-musuhan. Sebaliknya, orang yang saling mencintai karena Allah, al-muttaqin, Allah kecualikan, illa al-muttaqin. Akhbar subhanahu wa ta'ala, anna alladhina tawaddu fid dunya 'ala asy-syirk yukaffiru aw yakfuru ba'dhuhum bi ba'd yawm al-qiyamah. Bahwa mereka-mereka yang saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai di dunia tapi di atas kesyirikan, di atas kekufuran, maka niscaya nanti di akhirat mereka akan saling mengingkari, saling bermusuhan. Wa yal'anu ba'dhuhum ba'dhan, dan saling melaknat sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Wa ma'wahumun nar, dan tempat mereka dalam neraka. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak mendapatkan penolong. Hanabina a'azakumullah fal muhib ma mahbubihi dunya wa ukhra. Maka seorang yang mencintai akan selalu bersama yang dicintainya di dunia maupun di akhirat. Walihada yaqulullahu ta'ala yawmal qiyamah lil khalqi. Oleh karena itu Allah berfirman pada hari kiamat nanti kepada makhluk-makhluk, alaysa adlan minni an uwalli kullaman ahab. Bukankah suatu keadilan dariku, kata Allah, aku gabungkan setiap orang dengan yang dicintainya. Bukankah itu keadilan dariku, kata Allah, aku gabungkan setiap orang dengan yang dicintainya? Kenapa kamu mencintai orang kafir? Salah sendiri. Kamu digabungkan bersamanya binar. Dan itu keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang akan digabungkan bersama yang dicintainya. Wa qala Allah ta'ala. Kana bidin a'azakumullah, berita ini dari Allah dan Rasulnya bahwa Allah akan menggabungkan seseorang dengan yang dicintainya. Rasulullah juga mengatakan seseorang akan bergabung nanti, akan digabungkan oleh Allah bersama yang dicintainya. Berita yang sama akan dirasa berbeda oleh setiap orang. Bagi orang mukmin ketika mendapatkan berita ini sangat gembira. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in ketika mendengarkan hadis ini, mendengarkan berita dari Nabi seperti ini, mereka gembira. Kenapa gembira? Kata mereka, sungguh tidak pernah aku merasa gembira seperti gembiranya ketika kami mendengarkan ucapan Rasulullah ini, al-mar'u ma'aman ahad, seseorang bersama yang dicintainya. Karena mereka berharap, mereka sangat cintanya kepada Rasulullah, akan digabungkan bersama Rasul. Mereka gembira. Ikhwan ibn a'azakumullah, bagi lain pihak, bagi mereka-mereka yang mencintai orang fasik, orang kafir, orang sesat, mencintai musyrik, mencintai Yahudi, Nasrani, maka mereka gelisah. Takut dengan berita dari Rasulullah, beritanya sama. Al-mar'u ma'aman ahad. Khawatir aku digabungkan bersama si fulan yang aku cintai. Kafir, mulhid, ateis, mubtadi'un dhal, kadzabun asyir. Khawatir dia. Qul inna a'udzu bikum Allah, maka berita yang sama ini menjadi berita gembira bagi orang-orang mukmin, tetapi menjadi petir. Dari petir yang menakutkan bagi mereka-mereka orang-orang fasik, orang-orang fasik, apalagi orang kafir, orang munafik. Siapa yang dicintai oleh munafik? Munafik cintanya kepada orang-orang kafir. Mereka ketika datang kepada Rasulullah, mereka berkata, amanna, kami beriman. Wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tetapi ketika kembali ke setan-setan mereka, kepada Yahudi, kepada orang-orang kafir, si munafik ini berkata, inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Aku ini tadi cuma main-main, sungguhnya aku bersama kalian. Wahai Yahudi, wahai kufar, wahai musyrikin, aku sama seperti kalian, aku cinta kepada kalian, aku bersama kalian. Maka dengan berita al-mar'u ma'aman ahab, menjadi petir buat mereka. Masih ada lagi ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah gambarkan tentang mereka-mereka yang salah mencintai, keliru mencintai seseorang. Kata Allah, yauma ya'adhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idja'ani wa kana syaitan lil insani khazula. Kata Allah, yauma ya'adhu adh-dhalim, nanti ketika hari orang-orang zalim menggigit jarinya, ini hari kiamat. Nanti ketika hari kiamat, hari penyesalan, orang-orang zalim menggigit jarinya dan berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai kiranya aku dulu tidak mengambil fulan sebagai temanku. Perhatikan. Perhatikan kalimat ini dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Kata Allah, nanti orang-orang zalim akan menyesal pada hari kiamat. Dan akan menyatakan, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Duhai kiranya aku tidak mengambil fulan sebagai temanku. Sehingga jangan main-main dalam mengambil teman. Jangan gampang-gampang memilih orang yang dicintai, yang dijadikan kawan dekat, yang dijadikan sahabat. Hati-hati. Betapa banyak orang menjadi kafir karena berteman dengan orang kafir. Betapa banyak orang menjadi mubtadi udhal, sesat dan menyesatkan, karena bergaul dengan orang sesat. Betapa banyak orang yang tadinya ahlul masjid, remaja masjid, semangat di masjid, tiba-tiba dia menjadi teroris karena bergaul bersama teroris. Kenapa demikian? Karena memang seorang berteman akan mengikuti temannya. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Maka orang yang zalim yang Allah gambarkan dalam Al-Quran ini menyesal. Menyesal karena dia salah memilih teman. Dan dia berkata, ya laitani, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idja'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Duhai aku tidak mengambil fulan sebagai temanku, dia telah menyesatkan aku dari jalan yang lurus. Ikhwani fillah na'azakumullah, walaupun ada asbabun nuzul tentang ayat ini, tetapi maknanya amun, umum bagi setiap orang yang salah memilih teman. Asbabun nuzulnya adalah seorang kafir yang mengadakan undangan makan di rumahnya, kemudian dia mengundang pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka orang Arab ketika itu merasa sangat malu karena kalau ada tamunya yang tidak mau makan. Rasulullah ketika itu tidak makan. Ditanya, kenapa engkau tidak makan? Aku tidak akan makan sampai engkau bersaksi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka orang musyrik tadi mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu annaka Rasulullah. Maka makanlah Rasulullah SAW. Orang ini, orang musyrik tadi, mengucapkan syahadat hanya sekedar menghormati tamu, sekedar menghormati Rasulullah supaya dia mau makan. Tetapi kalimat itu tersebar, terdengar sampai kepada teman-temannya. Maka teman-temannya berduyun-duyun datang kepadanya. Apakah betul, apakah benar kamu mengatakan syahadat dan mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Dia menyatakan tidak. Aku mengucapkan hanya sekedar menghormati tamu. Aku mengucapkan hanya sekedar untuk dia supaya makan makananku. Aib, malu bagiku kalau ada tamuku yang tidak mau makan. Maka dikatakan oleh sahabat-sahabatnya, aku tidak percaya. Teman-temannya yang berkata, aku tidak percaya kepadamu kalau ucapanmu itu cuma ucapan bohong. Buktikan kalau engkau masih kafir kepadanya. Buktikan kalau engkau masih membenci Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata orang tadi, bagaimana aku membuktikannya? Datangi dia dan ludahi mukanya. Maka dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin meludahi mukanya. Ketika dia meludah, maka ludahnya kembali ke mukanya dan kemudian mencacati mukanya selama-lamanya sampai matinya. Khonibidina azakumullah, kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani taqattu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attaqid fulanan khalila. Wal 'ibratu li'umumil lafdhi la li khususi sabab. Tetapi pelajaran yang diambil adalah amun dari ungkapan ayatnya dan lafadznya, tidak khusus tentang sebabnya. Khulibidina azakumullah, berarti orang tadi mati dalam keadaan kafir karena teman-temannya. Padahal sudah terucap syahadat, tetapi karena teman-temannya, maka dia terbawa kafir kembali. Allah Ta'ala, juga Allah berfirman dalam ayat lain, masih berkenaan dengan ini. Dengan seseorang yang berteman dengan orang yang salah, maka Allah gabungkan yaumul qiyamah di dalam azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat, "Wa'urul ladzina dhalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Kata Allah, "Ashur, kumpulkan mereka-mereka yang zalim dan juga pasangan-pasangan mereka. Wa ma kanu ya'budun, dan semua yang disembah oleh mereka. Penyembahnya dan disembahnya dikumpulkan. Mereka dan pasangan-pasangannya dikumpulkan. Min dunillah, tentunya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, fahduhum ila siratil jahim. Giringlah mereka, hasunglah mereka ke jalan neraka jahim. Diperintahkan untuk dimasukkan ke neraka jahim. Waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka, kata Allah. Hentikan mereka. Mereka akan ditanya dan mereka bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan hisab. Malakum la tanafarun. Di antara pertanyaannya adalah, malakum la tanafarun. Kenapa kalian gak saling tolong-menolong? Hah? Kenapa gak saling bantu-membantu? Dulu di dunia ketika kalian memusuhi ahli tauhid, kalian saling dukung-mendukung. Ketika memusuhi ahli sunnah, kalian saling dukung-mendukung. Ketika kalian memusuhi Islam, memusuhi dakwah, memusuhi tauhid la ilaha illallah, kalian bantu-membantu, topang-menopang, dukung-mendukung, masya Allah, bahu-membahu. Sekarang kenapa gak saling membantu-membantu? Kenapa kalian gak saling dukung-mendukung? Malakum la tanasurun. Kenapa kalian gak saling menolong sesama kalian? Ikhwan ibn a'azakumullah, ini sesungguhnya pertanyaan dalam bentuk taubih. Taubih artinya membuat jelek mereka, membuat mereka tambah tersiksa. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya mereka gak bisa saling tolong-menolong. Karena mereka saat itu bukannya bersahabat dan berteman. Tidak. Tidak berkawan ketika itu. Kenapa tidak berkawan? Sebagaimana yang Allah khabarkan, al-akhillau yawma'idin ba'duhum liba'din adu. Pada saat itu, mereka saling memusuhan, saling bermusuhan, saling membenci, saling memaki, saling melaknat. Yal'an ba'duhum ba'da, saling melaknat sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Kamu menyebabkan saya kafir. Tidak bisa. Bukan saya. Saya cuma berbicara. Kenapa kamu ikut? Kamu yang mendukung saya sehingga saya bertambah jadi kafirnya. Saling salah menyalahkan. Saling laknat melaknat. Maka Allah katakan, malakum la tanasurun. Kenapa enggak saling tolong menolong? Itu taubih. mengejek mereka, merendahkan mereka, mencerca mereka sehingga mereka tersiksa batinnya sebagaimana mereka tersiksa zahirnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat ini bahwa azwajahum, pasangan-pasangan mereka, bukan bermakna istri-istrinya, tetapi orang-orang yang sejenis, yang semadhab, orang kafir bersama orang kafir, orang fasik bersama orang fasik, orang zalim bersama orang zalim, orang sesat bersama orang sesat. Qul inna a'udzukumullahu ahsyurul ladina zalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah, giringlah, hasunglah orang-orang zalim dan juga pasangan-pasangannya, yakni dan juga mereka-mereka yang sejenis. Asbahahum wa nudara'ahum. Yakni yang semirip dengan mereka, yang sejenis dengan mereka, yang semadhab dengan mereka. Dan ini tafsir yang tepat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan para ulama juga menyatakan demikian. Karena sesuai dengan ayat lain yang Allah katakan wa'idan nufusu zuwijat, dan ketika nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa dipasang-pasangkan, sama makna zuwijat, dipasang-pasangkan, yakni dikumpulkan dengan jenisnya masing-masing. Orang baik bersama orang baik, orang jelek bersama orang jelek, orang fasik bersama orang fasik, orang taat bersama orang taat, orang kafir bersama orang kafir, orang zalim bersama orang zalim. Faqarina kullu syaklin ila syaklih, digabungkan setiap jenis kepada jenisnya. Wa ja'ala mahu qariban wa zaujan, didekatkan bersamanya sebagai qarin yang dekat dan sebagai pasangannya. Albarru ma'al bar wal fajir ma'al fajir, orang baik dengan orang baik, orang jahat dengan orang jahat. Demikian ya qanibin a'azakumullah. Dikatakan wal maqsud, kata Ibnu Qayyim, anna man ahabba syai'an siwallah. Maksud dari pembahasan tadi adalah bahwa barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah Azza wa Jal, maka akan terjadi darar hasilun lahu bimahbubi, akan terjadi kejelekan-kejelekan dan kerugian-kerugian dengan yang dicintainya itu. In wajada wa in faqad, pasti akan mendapatkan kejelekan. In wajad wa in faqad, apakah dia dapatkan yang dicintainya ataupun gagal, berhasil ataupun gagal tetap jelek. Bagaimana gambarannya? Berhasil atau gagal tetap jelek. Kata Ibnu Qayyim, fa innahu in faqadahu, karena kalau dia kehilangan yang dicintainya, enggak berhasil menggapainya, udziba bi fawati, dia tersiksa dengan kehilangannya. Wa ta'allama ala qadri ta'alluqi qalbi bihi, dan dia tersiksa merasa sakit dengan ukuran sesuai dengan kecintaannya, semakin cinta semakin sakit. Itu kalau gagal. Wa in wajadahu, kalau berhasil mendapatkan apa yang dicintainya, kana ma yahsul lahu minal alam, tetap saja apa yang didapatkan dari rasa sakitnya ketika dia mengejarnya, dan juga rasa sakitnya ketika dia rindu kepadanya, itu lebih besar daripada lezat yang dia rasakan. Wa min an-nakid fi hali husulihi wa min al-hasrati 'alaihi ba'da fawati, dan juga rasa sakit ketika nanti berpisah dengannya. Karena siapapun yang mendapatkan apa yang dicintainya pasti akan berpisah dengannya. Dan ketika berpisah sakit lagi. Dan sakitnya itu mengalahkan adhaf ma fi husulihi. Adhaf ma fi husulihi lahu min al-ladha, mendapatkan rasa sakit lebih berlipat-lipat daripada kelezatan yang didapat. Kelezatan yang didapatnya sesaat, tetapi susahnya ketika mencarinya, tersiksanya ketika dia berupaya untuk mengimbanginya, tersiksanya ketika dia berpisah dengannya, itu lebih besar berlipat-lipat kali. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, fama fil ardi asqa min muhibbin wa in wajada al hawa hulwa al madaq, wa in wajada al hawa hulwa al madaq, tarahu bakiyan fi kulli halin makhafata furqatin aw li ishtiyaqi, fayabki in na'u shawqan ilayhim wa yabki in danu hadra al firaqi, fatasqan 'aynuhu 'inda at-talaqi wa tasqan 'aynuhu 'inda al-firaqi. Lihat kalimatnya, Fama fil ardi asqa min muhibbin. Tidak ada di dunia ini yang paling sengsara melainkan seorang yang mabuk cinta. In wajadal hawa hulwal madaqi. Walaupun dia mendapatkan, walaupun hawa nafsunya mendapatkan apa yang disukainya, tetap paling tersiksa. Kenapa? Tarahu bahagian. Kamu lihat para pencinta-pencinta tadi, orang-orang yang mabuk cinta tadi. Tarahu bahagian fi kulli hal. Engkau lihat dia terus menangis dalam keadaan apapun. Makhafata furqatin aw listiyaqi. Apakah karena khawatir hilang, gelisah takut hilang apa yang disukainya, takut lari siapa yang dicintainya, takut kemudian mati kekasihnya atau hancur apa yang dicintainya, gelisah. Aw listiyaqi, atau ketika berpisah dia rindu, juga tersiksa lagi. Fa yabqi inna aw syauqan ilaihim wa yabki indanau hadwal firaqi. Maka dia menangis ketika berpisah. Nangis ketika berpisah, sedih. Syauqan ilaihim, karena rindu kepadanya. Wa yabki indanau, ketika dekat nangis lagi. Ketika dekat nangis. Kenapa? Hadral firaqi, khawatir berpisah lagi. Kasihan. Hidupnya dengan nangis. Taskhanu ainuhu inda talaqi, basah matanya ketika bertemu dan juga basah matanya ketika berpisah. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian keadaan mereka, para asyik wa ma'syuq. Mereka-mereka para pencinta dan yang dicintainya, kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha amrun ma'lumun bil istiqra. Dan ini perkara yang sudah maklum berdasarkan pengalaman orang-orang yang mengalaminya, berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi, wal i'tibar wat tajarib, dan juga berdasarkan i'tibar ibrah yang dialami orang-orang lain dan tajarub. Walihada qala an-nabi, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda sebagaimana disebutkan dalam hadis Tirmizi dan lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala. Sesungguhnya dunia itu terlaknat, mal'unah. Demikian pula mal'unun ma fiha, demikian pula terlaknat semua yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah wa mawala, kecuali zikrullah dan yang berkaitan dengannya. Zikrullah dan yang berkaitan dengannya. Apa yang berkaitan dengannya? Jami'u anwa'i ta'atihi. Semua ketaatan itu berkaitan dengan zikrullah. Semua amalan saleh itu berkaitan dengan zikrullah. Fa kullu man kana fi ta'atihi fa huwa dzakirun lah. Maka setiap orang yang taat kepada Allah, berarti dia sedang dzakir, sedang ingat pada Allah, sedang berzikir pada Allah. Wa illam yataharrak lisanuhu bidzikr, walaupun lidahnya tidak berbicara, walaupun lidahnya tidak mengucapkan kalimat, tetapi dia sedang berzikir dengan ketaatan-ketaatan dan amal solehnya. Wa kullu man walahu Allahu faqad ahabbahu wa qarrabahu. Maka semua yang telah Allah jadikan sebagai wali, maka berarti Allah cintai dia dan Allah dekatkan dia. Falla'nah, maka laknat tadi mengenai yang selain itu. Sehingga kalau amalan itu amalan saleh, amalan taat, amalan halal, amalan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menentang Quran dan Sunnah, maka itu tidak terlaknat. Yang terlaknat adalah yang selain itu. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Nasallu tawfiqan afiyah. Wa nasallu salamul hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.